Bu. Jujur isun getun ngeculaken riko sun tampik rasa welas riko saiki awak riko nyanding wong liya apuo ati iki sing lilo. semoga kembali yuk. Nggih, matur nuwun. Terima kasih ya Mas requestnya. Juga seger-segernya biru-birunya di sini matur nuwun sekali. Semoga rezekinya semakin mengalir lancar deres ya kayak hujan ya. Matur nuwun monggo Mas.